Mulai. Mula ya, na'am. Bisa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله فلا بالمريض mengadakan atau dari telepon ini dan insyaallah kita akan membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini satu karya Al-Hafidz Ibnu Hajar al Kalami rahimahullah. Yang meninggal pada tahun 852 Hijriah. Salah satu dari ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Dan di sana ada pula yang dikenal dengan Ibnu Hajar selain beliau, yaitu Ibnu Hajar al-Haytami. Beliau juga salah satu dari ulama mazhab Syafi'i. Namun Ibnu Hajar al-Haytami ini jauh lebih dulu daripada Ibnu Hajar, jauh lebih belakangan. Daripada Ibnu Hajar maupun analisa tahun wafatnya, ini berbeda antara keduanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Afwan Ustaz, bisa cakap kuat sikit Ustaz? Ya, bisa kuat sikit suaranya Ustaz? Ha? Suara Ustaz bisa kuat sikit. Baik. Baik, baik. Ah, Masya Allah. Ya. Baik. Mana ulangi bahawa kita insya Allah membahas kitab Bulughul Maram hasil karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu dari ulama mazhab Syafi'i. Di sana ada ulama yang lain yang dikenal dengan Ibnu Hajar, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, bernama juga Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. ulama mazhab Syafi'i, namun berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ikhwani fillah rahimakumullah, kitab Bulughul Maram ini kitab tentang hukum-hukum yang dikumpulkan hadis-hadisnya dari mulai bab taharah, kemudian bab salat dan seterusnya. Kita baca mukaddimah dari Ibnu Hajar rahimahullah setelah beliau memberikan mukaddimah dengan memuji Allah azza wa jalla, alhamdulillah ala ni'mati hamdi الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, amma ba'd, فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. Adapun setelah itu, maka ini merupakan mukhtasar, ringkasan, yang mencakup ala usul al-adillah, mencakup pokok-pokok dalil al-hadithiyah dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahkam syar'iyah terhadap hukum-hukum syar'i. Qarartuhu tahriran balighan liyaqtira man yahfadhuhu min bayi akranihi nabighan ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. حررته تحريرا بالغا, يعني اليوم نلف من المختلفين agar menjadi mereka yang menghafalnya nabigan, orang yang cerdas, bain aqranihi, antara di antara teman-temannya dia lebih cerdas. Wa yata'inu bihi talibul mubtadi, dan talibul mubtadi seorang talibul ilm yang baru belajar, yata'inu bihi dapat mengambil faedah-faedah dari hadis tersebut. Wa la yastarmi anhu ar-raghib al-muntahi, demikian pula ar-raghibul muntahi, orang yang raghib keinginan dalam talabul ilm, al-muntahi yang pada tingkatan tinggi, la yastaghni anhu, dia pun tidak tidak perlu, yakni dia sangat perlu pula terhadap kita ini. La yastaghni anhu ar-raghibul muntahi. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة. Dan aku telah, dan saya telah terangkan عقب كل حديث, setelah yang hadis man akhrajahu, siapa yang meriwayatkannya, min al-a'imma, antara imam, li iradati nushil ummah, dengan tujuan nushil ummah, memberikan suatu nasihat atau hal yang bermanfaat bagi umat. Al-murad bis-sab'ah, maka yang dimaksud dengan as-sab'ah, yakni ketika Ibnu Hajar mengatakan rawahu as-sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh 7 orang. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Hajar. Wa bisittah, yang dimaksud dengan as-sittah, misalnya Ibnu Hajar mengatakan rawahu as-sittah, siapa yang dimaksud? An ada Ahmad, selain Ahmad, yakni Al-Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Hajar. Wabil khamsah, ia dikatakan rawahu al-khamsah. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Bukhari wa Muslim. Selain Al-Bukhari dan Muslim. Bukan takulu Al-Arba'ah wa Ahmad. Terkadang pula saya mengatakan riwayat Al-Arba'ah. Yani Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah wa Ahmad dan Al-Imam Ahmad. Wa bil arba'ah man 'ada al-thalatha al-awwal. La Ibnu Hajar mengatakan rawahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh empat orang. Yang dimaksud adalah Ashabul Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa bil thalatha man 'adahum wal akhir. Kalau Ibnu Hajar mengatakan rawahu al-thalatha, yakni selain mereka dan yang terakhir, yakni Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi, ini al-thalatha. Wabil muttafaq al-Bukhari wa Muslim, bila dikatakan muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Wa qad la adhkur ma'ahuma ghairuhuma ghairuhuma wa ma 'ada dhalika fa huwa mudayyan. Dan terkadang saya juga menyebutkan bersama keduanya yang lain dari keduanya. Yakni terkadang beliau menyebutkan Al-Bukhari dan Muslim saja tanpa menyebutkan para perawi yang lain. Kama ada dalik dan selain itu bahwa mudayan, maka itu diterangkan bagaimana tertulis. Misalnya ada perawi macam Al-Hakim, Ibn Hibban, Daruqutni, Al-Bayhaqi, beliau akan menyebutkan. Jadi ini merupakan istilah khusus dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, ya. Mesti kita pahami ketika beliau menyebutkan akhrajahu al-arba'ah, al-khamsah, al-sittah, al-sab'ah dan seterusnya. Wa sammaytuhu Bulughul Maram min adillatil ahkam. Dan saya menamai kitab ini dengan kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam. Bulughul Maram artinya mencapai tujuan. Ya, bulugh itu mencapai, al-maram artinya tujuan. Min adillatil ahkam. Adillah jama' dalil. Ini dalil-dalil, al-ahkam jama' hukum. Dalil-dalil dalam bab hukum-hukum agama. Terutama bab fikih. Wallahu wallaha as'al an yaj'ala ma 'alimnahu 'alaina wa ba wallaha as'al an la yaj'al ma 'alimnahu 'alaina wabalan wa an yarzuqana al-'amal bima yardah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal yang kita mohon agar tidak menjadikan ilmu yang kita ketahui menjadi malapetaka bagi kita semua, dan memohon pula kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan rezeki kepada kita semua al-amal, untuk beramal, dapat beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mukaddimah dari Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Baik, kita akan masuk pada hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Dia mengatakan kitab taharah. Kitab taharah yakni kitab berarti kumpulan bab-bab. Ya, kitab itu kumpulan yang bab-bab. Taharah yakni bersuci. Bersuci, nah ini terkait dengan wudu, terkait dengan mandi, wajib, dan tayamum dan seterusnya. Yang pertama adalah babul niyah. Bab al-niyah. Niyah ini jamak dari kata al-ma'. Al-ma' mufrad, berarti air. Al-niyah jamak. Ya, air, air. Disebutkan yang pertama babul niyah karena ini merupakan alat bersuci. Kita berwudu dengan menggunakan air, kita mandi juga dengan menggunakan air. Maka sangat perlu kita ketahui hukum-hukum tentang air. Yang pertama, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa at-tahur ma'uhu wal himmu maytatuhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahr, tentang air laut, huwa at-tahur ma'uhu, air laut itu at-tahur, suci, ma'uhu airnya, wal hinnu dan halal, maitatuhu bangkainya, ya. Akhrajahu al-arba'. Nah, ini istilah beliau yang tadi kita telah baca pada muqaddimah. Al-Arba'ah berarti jaga Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, para penulis kitab Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah dan riwayat Ibnu Abi Syaibah. Lain yang dalam istilah khusus Ibnu Hajar, saya akan sebutkan Ibnu Abi Syaibah. Ya. Wallafzu lahu, dan ini lafal beliau, lafal Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan Tirmidzi, ini jantulah oleh Imam Tirmidzi. Warahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i dan Ahmad. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Urwatul Wadiin. Ikhwan fil din rahimakumullah. Pada hadis ini yang di diwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman bin Fakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sahabat mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia meriwayatkan hadis ini yang disebutkan pada riwayat yang lain lebih lengkap, bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana di dalam kitab Al-Muwatta dan yang lain, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahr, kami narkabul bahr. Narkab yakni maksudnya naik perahu, ya, ya, kapal layar dan yang semakna dengan itu, al-bahr di lautan. ونحمل معنا القليل من الماء ونحمل, dan kami membawa معنا bersama kami القليل من الماء, sedikit dari air, ya, membawa القليل من الماء, sedikit dari air, فإن توضأنا به عطشنا, apabila kami berwudu dengan air tersebut, artisnya kami akan kehausan. Ya, nanti air tersebut bisa jadi habis dengan berwudu, sehingga kami akan kehausan. Apa natawadhau bima'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? bolehkah kami berwudu dengan air laut? Beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu wal hindu maizatuhu. Air laut itu tahur ma'uhu, airnya suci. Wal hindu maizatuhu, dan halal bangkainya. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita, beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwa air laut termasuk air yang suci, yakni suci dan mensucikan. Suci kita dapat minum darinya, dapat memasak darinya, boleh kita masak dengannya, masak makanan, ya. Ini air suci. Dan mensucikan, hari ini boleh kita pakai berwudu, boleh kita pakai mandi, ya, sah, karena ini mensucikan. Kata para ulama, lafal at-tahur ini berarti suci dan mensucikan. Dan ini seperti yang Allah SWT sebutkan pada surat Al-Furqan ayat yang ke-46, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Wa anzalna, dan kami turunkan minas samai dari langit ma'an tahura, air yang suci, yakni suci dan mensucikan. Nah, sehingga para ulama rahimahumullah memberikan suatu kesimpulan faedah dari ayat maupun hadis ini, bahwa pada asalnya hukum air adalah suci dan mensucikan. Apakah itu air hujan atau air laut, ya, air sungawan, sungai, air dari mata air, ya. Itu semuanya adalah suci dan mensucikan. Air dari sumur, suci dan mensucikan pada asalnya. Ya. Selama air itu pada hukum asalnya, yakni tidak tercampuri dengan sesuatu yang membuat berubah. Ya, berubah dari keaslian air tersebut. Nah, nanti kita akan dibahas pada hadis berikutnya. Ya. Kemudian yang perlu kita ingat pula, ini ada perbedaan antara air yang kita terangkan tadi, yang kita jelaskan, dengan yakni benda cair. Ya, kita cakap di sini benda cair. Macam apa? Macam air. Misalnya air kelapa. Ya, kita buka kelapa, di situ ada airnya. Nah, ini namanya air. Ya, ini benda cair. Bukan air. Begitu pula misalnya bensin, yes, itu juga bukan air. Nah, ini di luar hukum yang kita terangkan tadi. Misalnya juga ada buah tertentu, buah-buahan, ya, kita perat, kemudian keluar airnya, ya, misalnya buah pir atau buah apalah, kita keras keluar airnya. Nah, ini bukan air yang kita maksud. Yang semacam itu dalam bahasa Arab disebut afir, ya, sehingga yang seperti itu tidak bisa, tidak boleh dipakai untuk berwudu atau mandi. Wajib, ya. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan, wal-hillu maitatuhu. Ini kaidah yang kedua. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Yani bangkai hewan laut, binatang laut yang mati tanpa disembelih, itu namanya maitah. Ya. Mati tanpa disembelih. Namun sekali lagi yang dimaksud adalah dari hewan atau binatang laut. Ya. Ikan, udang, ya, dan berbagai hewan laut yang bermacam-macam. Nah, adapun sesuatu yang dari luar laut, misalnya burung mati jatuh di laut, nah ini haram. Kemudian juga hewan-hewan lain yang bukan hewan laut. Nah. Diterangkan pula oleh para ulama, rahimahumullah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu jawaban yang lebih dari pertanyaan, karena pertanyaan sahabat tadi adalah terkait dengan air laut. Dan itu telah dijawab oleh Rasulullah. Wattahuru ma'uhu. Namun beliau menambahkan jawaban lain. Al-hillu maitatuhu. Yang jawaban ini tidak ada pada pertanyaan. Pada soalan. Nah. Ulama menjelaskan ini termasuk dari kesempurnaan suatu keterangan. Ketika diperlukan keterangan tersebut, karena para sahabat bertanya tentang kesucian air laut, artinya mereka memiliki iskal, satu hal atau problem tentang air laut suci atau tidak. Selain air laut mereka paham suci dan mensucikan, air laut mereka tidak memahami hukumnya, suci atau tidak. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah. Nah, bagaimana mereka punya iskal, ada problem dalam diri mereka tentang apa hukum air laut. Maka mungkin mereka pun akan punya iskal, akan bertanya-tanya, ya, akan punya soalan dalam diri mereka. Terus, bagaimana dengan ikan dan bangkai yang di lautan, apakah itu halal? Nah, mungkin akan timbul atau muncul pertanyaan semacam itu. Sehingga Rasulullah SAW memberikan keterangan al-hillu maitatu, dan bangkainya halal. Walaupun belum ada soalan, tapi Nabi SAW telah menjawab, ya, sebagai tambahan keterangan dan penjelasan dari beliau terhadap hukum bangkai hewan laut. Baik. Insyaallah dapat dipahami hadis pertama. Kita beralih pada hadis yang kedua. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un akhrajahu thalatha wa sahahu Ahmad. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a," sesungguhnya air itu, "tahurun suci, la yunajjisuhu syai'un," tidak ada suatu apapun yang membuatnya najis. "Akhrajahu salata," diriwayatkan oleh tiga periwayat atau rawi hadis. "Wasahahahu Ahmad," dan disahihkan oleh Ahmad. Nah, siapa yang dimaksudkan salata? Jadi kita telah sebutkan pada mukaddimah. Salata, yakni Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Yakni penulis kitab Sunan yang empat, ya, terkecuali Ibnu Majah. Itu yang terakhir. Maka salata, yakni Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Kalau begitu hadis ini riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi, lalu disahihkan oleh Imam Ahmad rahimahullah jami'an. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke-14. Ikhwani fil din rahimakumullah, hadis ini juga memiliki suatu kisah, yaitu sebuah pertanyaan yang disampaikan atau soalan yang disampaikan kepada Allah alaihi salatu wassalam. Ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ana tawadda'u min bi'ri Dura'ah." Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur Dura'ah? Wahia bi'run yutrah au yulqa fiha al-hiyaq wa lahm al-kilab wa al-nakl al-nakl." Sumur tersebut, sumur Dura'ah, sumur yang dilimparkan padanya al-hiyaq, yakni pakaian yang terkena darah haid. Dan darah haid, darah najis. Sebagian orang membuang darah haid tersebut atau bekas darah haid yang dipakaian ke sumur tersebut. Kemudian di situ juga ada lahmul kiyar. Nah, ini juga najis. Nah, kemudian beliau menjawab, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air tersebut tahur, suci. "La yunajjisuhu syai'." Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Ikhwani fil din rahimakumullah, ada hadis ini, ada faedah bahwa Nabi SAW menghukumi bahwa sumur Dura'ah airnya suci, tidak najis, dapat dan boleh dipakai berwudu. Ya. Walaupun di situ telah bercampur bagian najis padanya. Namun wallahu a'lam, berdasarkan ijma ulama, ya, yang akan kita sebutkan pada hadis yang ketiga insyaallah, menunjukkan atau dipahami bahwa sumur Dura'ah tidak tidak terpengaruhi oleh najis yang masuk padanya. Sehingga walaupun ada darah haid, tapi tidak berpengaruh pada air tersebut. Walaupun ada daging anjing yang terbuang di situ, di sumur itu, tapi juga tidak mempengaruhi air tersebut. Sehingga air tersebut masih pada hukum asalnya. Belum berubah dari keaslian air tersebut. Nah, dengan demikian, air sumur bidha'ah tetap dihukumi suci. Dari sini kita pun mengambil suatu faedah bahwa tempat yang lain, sumur yang lain, kolam yang lain, kalau terkena najis, namun air yang ada padanya tetap ada keaslian air itu, dan najis itu tidak merubahnya, maka air itu suci dan mensucikan. Ya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Ma'na tahurun la yunajjisu min syai'. Nah, air bisa berubah, dapat berubah dari hukum asalnya apabila terjadi padanya perubahan pada sifat-sifatnya, sebagaimana hadis yang ketiga. Kalau kita akan baca hadis yang ketiga. Wa Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi." Akhrajahu Ibn Majah وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الموطهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. Artinya dari Abu Umamah al-Dahili radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu shay'un, sesungguhnya air itu la yunajjisuhu shay'un. Ada sih belum, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Gula. Ya, Ustaz, terputus tadi. Sampai jam berapa ini? Terpulang pada Ustaz. Ya. Terpulang pada berapa Ustaz. Berapa menit lagi? Okey, bisa lagi 10 minit, Ustaz. 10 menit? Tak lama. Pulang, ya. 10 menit lagi ya? 10 menit. Bisa? Bisa, 10 minit. Ya, ya. Baik, kena lanjutkan. Lanjutkan. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Lanjut, insyaAllah. Baik. Abu Umam Al-Bahli radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya al-ma' air, "la yunajjisuhu syai'un," tidak membuatnya najis suatu apapun, "illa," kecuali, "ma ghalaba ala rihihi," apa yang mengalahkan air tersebut pada rihihi, baunya, wa ta'mihi, rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa da'afahu Abu Hatim, diba'ifkan oleh Abu Hatim. Wa lil Baihaqi, dan dalam riwayat Al-Baihaqi, al-ma' tahurun, sesungguhnya air itu suci, illa, kecuali, in taghayyar, bila berubah, rihuhu, baunya, au ta'amuhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin, dengan najis tahdutu fihi, yang masuk pada air tersebut. Nah, apa makna hadis ini? Makna hadis ini bahwa air pada asalnya ia tetap suci, kecuali apabila berubah warnanya, rasanya, atau baunya. Dan perubahan tersebut disebabkan karena najis yang masuk padanya. Hadis ini diwahidkan oleh para ulama, bahkan An-Nawawi, seingat saya An-Nawawi, ya, An-Nawawi mengatakan dalam kitab Subulus Salam dinukilkan oleh As-Sanani, ittafaqal muhaddithun ala tab'ifi, para ahli hadis sepakat tentang hadis ta'ifnya hadis ini. Yang dimaksud ta'if di sini adalah pengecualian illa in taghayyar dan seterusnya, illa ma ghalaba ala rihihi, dan seterusnya. Nah, ini yang ta'if. Adapun awal hadis, ya, semakna, satu makna dengan hadis Abu Sa'id yang tadi kita baca. Nah, namun demikian, walaupun hadis ini secara sanad dhaif, namun para ulama menyepakati maknanya. Ya, ijma' ulama, seperti disebutkan oleh Ibnu Mundhir rahimahullah, "Qad ajma' al-ulama 'ala anna al-ma' al-qalila wal-katira idza waqa'at fihi najasatun تغير له طعما او لونا او ريحا فهو ناجس." Para ulama sepakat bahwa al-ma' al-qalil, air yang sedikit, wal kathir, dan yang banyak, idza waqa'at fihi najasa, bila terjatuh dan atau masuk padanya najis, tawayyarat lahu ta'man, lalu merubah rasanya, aw lawnan, atau warnanya, au rihan atau baunya fahuan najis. Maka air itu adalah air yang najis. Nah, jadi walaupun hadis ini secara sanad dhaif, namun secara makna disepakati oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah. Sehingga hadis ini menjadi dan ijma' para ulama menjadi suatu kaidah dalam menghukumi air, bahwa air sedikit maupun banyak, ya, entah itu air sumur atau air sungai atau air di kolam, ya, atau air di tempat yang lain, hukumnya sama. Najis atau tidak najisnya dilihat dengan perubahannya dan apa sebab perubahannya. Kalau perubahannya dengan sebab najis sehingga merubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka air itu menjadi air yang najis. Atau istilah ulama yang lain, mutanajis, menjadi najis. Sehingga tidak boleh berwudu dengannya, tidak boleh mandi dengannya, karena sudah najis. Nah, kalau begitu, apabila tidak berubah, walaupun najis masuk padanya, apabila tidak berubah, walaupun air yang masuk, ya, pada sumur bid'ah, di situ ada najis masuk pada air itu, yaitu bekas-bekas darah haid. Darah haid najis, ya, daging anjing najis, ya, bangkai. Nah, begitu pula yang lain, najis apapun yang masuk pada air, apabila air itu tidak berubah dari keasliannya, dari kemutlakannya, maka air itu tetap dihukumi suci dan mensucikan. Air itu boleh dipakai mandi maupun wudu, ya, yakni taharah dengan air tersebut. Nah, ini faedah dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Nampaknya ya cukup sampai di sini yang kita pelajari dari hadis-hadis Ulul Maram. Insyaallah hadis yang keempat, ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Khabar. Ustaz, bisa ada bisa ambil soalan Ustaz? Sebentar ya Ustaz. Bismillah Ustaz. Ustaz, ya. Kondisi yang berubah warna, bau dan juga apa itu? Rasanya bisa enggak dipakai digunakan untuk barang lain selain air? Sekiranya pakaian atau barang-barang yang lain. Maksudnya jika ya jika kita pakaian kita mungkin kita khawatir terkena najis, namun tidak ada kesan bau, warna atau sebagainya, bisa juga. Ya. Ya. Kalau selain air, pakaian kita terkena najis, kita tahu, kita melihat, ya, terkena najis, misalnya kencing anak kita, terlihat, ya kita tengok, ya ada kencing, tapi tidak ada baunya. Nah, ini tetap najis, ya, berbeda dengan hukum air. Allahu'alaikum. Afwan Ustaz, jika tidak yakin terkena? Kalau tidak yakin maka tidak najis. Karena ulama mengatakan dalam kaidah qawaid fiqhiyah, al-yakinu la yazulu bisyak. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang disebabkan sesuatu yang ragu. Pakaian yang kita ketahui pada asalnya suci. Kita yakin bahwa pakaian itu suci. Datang berikutnya suatu keraguan terkena najis atau tidak. Wallahu'alam ragu-ragu. Nah, ini kata ulama, yang ragu-ragu ini tidak dapat menghilangkan yang yakin. Al-yakin ila yazuru bisyak. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Paham. Paham, insyaAllah, Ustaz. Paham. Ustaz, sebentar, Ustaz. Ada soalan daripada Kuala Lumpur, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebahagia, ya, Ustaz. Alhamdulillah, ya, Ustaz. Abu Omar, maaf, ya, Ustaz. Ada soalan ni, bolehkah air yang kalau di dalam keretanya ada botol air diminumnya, jadi sudah air liurnya sudah ada di dalam air, boleh digunakan untuk wudu kalau tiada sumber air lain? Liur-liurnya air liur kita? Iya. Boleh, tidak apa. Boleh, saya berbudi dengan ini. Jazakumullah khair. Okay, Afwan Ustaz, ini ada dua soalan daripada Pahang Ustaz. Pahang, ha? Pertama Ustaz, cara membersihkan air mazi dengan memecik atau membazuk? Membasuh. Okay, Ustaz. Cara membersihkan najis apa ya? Air mazi. Air mazi. Membersihkan air mazi dengan memercikkan atau membasuh. Membasuh. Air mazi harus dibasuh. Yang ini mazi termasuk najis dan tidak seperti apa najisnya kencing anak-anak yang masih bayi. Ya. Nabi SAW mengatakan tawadhu wanzah farjat. Tawadhu wanzah farjat. Nah, berwudulah dan imdah. Imdah ini kata ulama, ya, imdah ini bukan artinya sekedar dipercikkan satu dua percikan juga, tapi dibasahi, ya, dibasahi sehingga menunjukkan bahwa air mandi tidak cukup sekedar dipercikkan satu dua percikan, karena ini najis bagaimana najis yang lain. Nah, dan ingat sekali lagi bahwa kata imdah seperti dalam kencing anak-anak itu saja, ulama mengatakan bukan artinya sekedar disiprat, dipercik, tapi dibasahi, walaupun basah tersebut tidak sampai meneteskan air, namun semuanya tempat yang terkena itu terbasahi oleh air. Allahumma. Soalan kedua, Ustaz. Ya. batal atau tidak wuduk jika terkena najis baik yang basah maupun yang kering? Wudu tidak batal karena terkena najis. Wudu akan batal kalau berhadas. Berbeda antara berhadas dengan terkena najis. Berhadas seperti kentut, ya, buang angin, kentut, buang air besar, ya, buang air kecil, kencing. Nah ini hadas namanya. Nah itu yang membatalkan wudu. Adapun hanya terkena najis, najis menempel di kaki kita atau menempel di tangan kita, basah atau kering, wudu tetap sah. Tapi yang terkena najis itu dibasuh, dihilangkan najis. Allah Oke, baik Ustaz. Itu aja. Sudah enggak ada soalan. Semoga kita ketemu di ini suara jelas di sana. Ah, wadih. Alhamdulillah. Hah? Okay. Wadih. Jazakallah. Hey, eh, Ustaz. Okay. Kita ketemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.